Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام البخاري رحمه الله أخ عبيد الله ما اسم البخاري الإمام البخاري siapa namanya Abu Dafa Bregas. Siapa nama Al-Imam Al-Bukhari? Hah? Antum harus lebih tahu namanya daripada merek asin. Fadal Muhammad nilainya 50. Abu Dafa yang Tanjung Pura. Hah? Muhammad. Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim bin Syu'bah bin Bargisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulakum. Namanya Muhammad ibn Ismail. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yahdikum la yuslih baladun. Qala babus samari fil ilm. As-samar yaitu pembicaraan, berbicara setelah isya tetapi qabla an-naum, sebelum tidur. Ya, kita sudah lewat pada hadis atau bab yang sebelumnya, di mana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberikan mau'idah, nasihat, ta'lim, tapi ini setelah tidur. Kalau yang sebelumnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tertidur, kemudian bangun, kemudian memberikan nasihatnya dan mauidahnya. Adapun ini sebelum tidur, ya. Jadi sama-sama setelah isya, tetapi yang sebelumnya adalah sesudah tidur kemudian bangun. Adapun ini sebelum tidur. Nah, itu as-samar. Al-hadith ba'dal isya qoblan naum. Qala haddatsana Sa'id ibn Ubair. Qala haddatsani Al-Laits. Wal-Laits huwa ibn Sa'ad. Al-Misri. Qala Syafi'i rahimahullah wal-Laitsu afqah min Malik. Hadza imam wa faqih. Sampai-sampai Al-Imam Syafi'i dan sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa Al-Laits afqah min Malik wa Syafi'i yatamanna an yalqahu wa lam yalqahu Al-Imam Syafi'i belum sempat bertemu dengan Al-Imam Lais. Datang ke Mesir dalam kondisi beliau sudah tidak ada atau meninggal. Nah, hada imam qala Syafi'i, Al-Imam Syafi'i mengatakan tentang Al-Imam Lais, afqah lebih faqih dibanding Al-Imam Malik. Hada huwa Al-Lais. Qala haddatsani Abdurrahman ibn Khalid an ibn Shihab. Daja Salman ibn Shihab Az-Zuhri masmu. Naam ahsanta. Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Zuhri atau ibn Shihab al-ma'ruf biz-Zuhri. An Salim. Salim ini tabi'i. Man Salim? Ada yang tahu siapa Salim? Cucunya Umar Khattab. Berarti siapa bapaknya? Hah? Berarti anaknya siapa? Abdullah. Naam, ahsanta barakallahu. Antum kok jauh cucunya Umar? Kenapa langsung bilang anaknya Abdullah bin Umar? Nah, ada Salim ibni Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Antum perhatikan sekarang, Salim putra dari Abdullah bin Umar. Wa huwa min asbatin nas fi Abdullah bin Umar. Salim termasuk orang yang paling siqah dalam riwayatnya atau periwayatan Abdullah bin Umar. Wa ma dzalik lahu qarin wa kadzalika min asbatin nas fi Abdullah bin Umar. Punya rekan atau teman atau sepantaran dengan Salim yang juga termasuk orang yang paling thiqah dalam periwayatan dari Abdullah bin Umar. Ada yang tahu siapa? Ini Salim termasuk orang yang paling thiqah kalau meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Termasuk itu juga ada orang lain, tabi'i juga. Paling thiqah kalau meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ada yang tahu? Dr. Rudi? Akh Abdul Razak? Abu Hisham? Akh Arif? Asbatun nas fi Abdullah bin Umar. Man? Hah? Abu Asma, aina Abu Asma? Amaujudun huwa? Abu Asma? Ghair maujud? Nah. Hah? Malak. Malik min tilmizi hadat tabi. Wa man huwa hadat tabi? Nah, Malik an man? Malik an hadha an ibni Umar. Az-Zuhri? La. Abu Ihsan? Hah? Siapa? Siapa? Enggak dengar ana. Enggak, siapa? Nyebutkan siapa? Al-Hasan Basri lah. Hah? Nafi. Nafi. Waman huwa Nafi. Siapa Nafi itu? Nafi' adalah maula Ibnu Umar. Antum perhatikan sekarang, luar biasa. Bagaimana seorang sahabi mentarbiyah. Bukan hanya anak-anaknya saja, bahkan budaknya. Akhirnya jadi orang yang termasuk paling sikoh. Dalam meriwayatkan riwayat hadis dari Abdullah Ibnu Umar. Yang ini Salim anaknya, yang ini Nafi' maulahu, budaknya. Idan al-ibrah la bin nasab wala bil mal wala bil jah. Bukan hakikat sebenarnya yang dilihat, bukan nasab, bukan juga kedudukannya, bukan hartanya, tapi apa? At-taqwa. Innama akramakum au inna akramakum indallahi atqakum. Nah, hadza maula, budak, yang ini anaknya, tapi memiliki kedudukan yang sama, sama-sama mulia. Nah, sehingga dari sini ya ikhwan, kita mengetahui bagaimana al-ilm. Nah, ma'rifah fid dunya wal akhirah, mendapatkan kemuliaan di dunia akhirat bil ilm, dengan ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah mau sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Bahkan hewan, anjing, akhirnya terbedakan dengan ilmu. Nah, anjing yang tidak punya ilmu, orang yang memeliharanya, maniktana akalban ghaira kalbi masyah walharth naqasa min ujurihi kulla yaumin kirat. Barang siapa yang memelihara anjing selain anjing pertanian, anjing gembala, maka pahalanya berkurang setiap hari sebesar kirat, sebesar gunung yang besar. Tapi dikecualikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam tadi apa? Anjing peternak pertanian, anjing gembala, anjing al-mu'allam. Anjing yang dilatih, anjing yang memiliki ilmu. Antum melihat bagaimana ilmu mengangkat derajat pemiliknya. Anjing yang berilmu, Allah subhanahu wa ta'ala mempersilahkan kita untuk memakan buruannya tanpa ada perintah mencuci. Fakulu mimma amsakna alaikum wadkuru smallahu alaih. Silakan makan dari apa-apa yang anjing-anjing tersebut tangkap dari anjing yang telah terlatih. Anjing yang sudah dilatih. Nah, fungsinya dilatih dia untuk berburu. Allah subhanahu wa ta'ala mempersilakan untuk makan. Tidak ada perintah untuk mencuci. Kalian kita mengatakan anjing najis, hewan najis. Idza walaghal kalbu fi nayhadikum faghsilu sab'a marrat. Apabila anjing menjilat dalam bejana salah seorang dari kalian, hendaklah dicuci 7 kali. Menunjukkan najasuhu mughallab. Najisnya ini betul-betul najis yang enggak ringan, berat najisnya. Tapi ketika anjing tersebut berilmu, enggak ada perintah untuk mencuci. Ketika anjing tersebut berilmu, memeliharanya tidak terkena dosa, tidak dikurangi pahalanya. Nah, hadza maula. Ini budak, tapi kedudukannya sama dengan anak. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, ini pentingnya ilmu. Maka apapun status kita, entah karyawan, entah pengajar, entah dokter, entah ustaz, entah apa saja, masalah ilmu ini harus menjadi prioritas kita. Nah, nah, aina Muhammad? Mana Muhammad? Nah, Ani bin Shihab an Salim, berarti Ibn Shihab meriwayatkan dari Salim, wa Abi Bakar ibn Sulaiman, berarti Ibn Shihab meriwayatkan dari Salim dan juga Abu Bakar ibn Sulaiman. Ibnu Abi Hasmah, berarti Ibn Shihab meriwayatkan dari dua orang tabi'in, mendengar hadis ini dari dua orang. Anna Abdullah ibn Umar Qala sallabina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-isya fi akhiri hayatihi. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, kata Abdullah ibn Umar, pernah suatu ketika di akhir detik-detik hayat beliau pernah mengimami salat di suatu ketika salat isya. Dalam riwayat yang lain disebutkan sebulan sebelum meninggalnya beliau. Berarti dekat-dekat setelah Hajjatul Wada. Falamma sallama qama faqala. Ketika selesai salat kemudian salam, bangkit berdiri kemudian mengatakan ara'aitakum lailatakum hadhihi. Baina ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ard ahadun. Bagaimana pendapat kalian tentang malam ini? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, apa yang kalian lihat tentang malam ini? Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, karena sungguhnya pada 100 tahun dari malam ini tidak tersisa seorang pun yang ada di muka bumi ketika itu. Artinya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, siapa saja orang yang hidup pada waktu Ar-Rasul alaihi salatu wasallam itu berbicara, tidak akan bertahan umurnya lebih dari 100 tahun. Nah, ya, artinya ketika ini tidak menafikan orang tersebut berumur lebih dari 100 tahun. Entah ketika itu umur 30, entah ketika itu umur 1 bulan, entah ketika itu umur 50, entah ketika itu umur setahun, 2 tahun. Pokoknya yang hidup di muka bumi ketika malam itu tidak ada yang bertahan lebih dari 100 tahun. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, menyampaikan ilmu pada malam hari tersebut sebelum tidur. Kisah ini mengingatkan kita pada sebuah keyakinan yang banyak dipegang oleh orang-orang sufi ya, ataupun bahkan masyarakat awam, tentang kisahnya Nabi Khadir. Nah, sebagian mereka meyakini bahwa Khadir itu masih ada sampai sekarang. Ya, antum dengar ini ya. Sebagiannya masih meyakini bahwa Nabi Khadir masih hidup, entah menjelma sebagai orang miskin atau banyak khurafat, keyakinan-keyakinan macam-macam. Nah, atau datang dalam acara-acara maulid dan yang lainnya. Maka dari hadis ini ada sebuah bantahan. Nah, karena Khadir itu hidup di zaman Musa alaihi salam. Anggap Khadir ini berumur panjang. Karena mereka meyakini masih hidup sampai sekarang, berarti melewati zamannya siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Iya kan? Nah, berarti kalau melewati zamannya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, maka akan terputus kehidupannya. Nyawanya akan selesai maksimalnya 100 tahun setelah Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tadi berbicara. Iya kan? Ini yang pertama. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran yang mengatakan, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil mitsaq perjanjian dari para nabi, Dan tidaklah aku memberikan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, yaitu kitab wa hikmah. Kemudian datang kepada kalian atau salah seorang dari kalian seorang rasul, musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan ajaran kalian, yang meneruskan ajaran kalian, kecuali, nah ini, Allah mengambil perjanjian dari para nabi, aku tidak memberikan kepada kalian kitab dan hikmah, ya, kemudian saya datang nabi yang membenarkan ajaran kalian, kecuali bagi kalian wajib untuk latu'minun nabihi, kalian beriman dengan nabi tersebut, walatan surunnah, dan wajib kalian untuk menolong nabi tersebut. Baik, hadir sekarang. Kalau memang betul sampai sekarang masih hidup, berarti melewati zamannya Rasul alaihi salatu wassalam. Apakah hadir? Kalau anggap memang betul beliau masih hidup di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, beriman dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam? Jelas. Nah, apakah beliau menolong Ar-Rasul alaihi salatu wassalam? Kalau memang hidup di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, jelas harus seperti itu. Tapi tidak ada riwayat sama sekali yang menyebutkan bahwa Khadir ketika itu memberikan pertolongan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak ada riwayat sama sekali. Nah, ayat ini kemudian ditutup, faman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Barang siapa yang berpaling, tidak mau menolong, tidak mau beriman, maka dia itulah orang-orang yang fasik. Maka sangat tidak layak bagi dalam hak seorang nabi yang dia telah beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, menolongnya untuk kemudian dia dinukilkan sebuah riwayat pun, karena ancamannya orang yang tidak menolong, yang tidak beriman, itu disebutkan oleh Allah faulaika humul fasikun, mereka lah orang-orang yang fasik. Dan ini tentunya sangat jauh untuk kemudian Khadir disifati dengan hal ini. Tidak pernah dinukil sama sekali bahwa beliau menolong Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih. Maka atas dua perkara ini, hadis yang sedang kita baca dan ayat yang tadi, menunjukkan bahwa keyakinan tersebut khurafah. Khurafat. Keyakinan yang tidak berdasar. Nah, bahwa Khadir hidup sampai sekarang, nah, keyakinan yang batil. Barakallahu fikum. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Fadal, fadal. Nah, fadal lah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, kenapa? Dajjal. Adapun dajjal, nah, kita katakan bahwa dajjal ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan hadis ini sudah ada memang. Karena ini Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikannya di akhir-akhir hayat beliau. Sementara kisah dajjal seseorang kisahnya Adi bin Hatim ketika masih Nasara bertemu di terdampar di sebuah pulau, kemudian bertemu dengan makhluk yang mengerikan dalam kondisi terbelenggu, ya, kemudian berbicara, makhluk ini bertanya, dari mana engkau al-muhim, ya, di mana makhluk ini, ternyata dajjal, kita katakan bahwa kejadian ini terjadi di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam masih sehat, dajjal diketahui masih hidup, dan hadis yang tadi Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakannya ketika mau meninggal. Berarti ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan ini tidak akan tersisa setelah 100 tahun, itu dajjal sudah ada. Ya, berarti dajjal telah ada, artinya bernyawa, makhluk. Nah, ya, baik. Tapi kita katakan yang memperkecualikan Dajjal tidak mati, tidak musnah setelah 100 tahun, hadis yang lainnya. Ya. Nas-nas yang secara jelas menyatakan bahwa Dajjal nanti akan keluar di akhir zaman. Nah, maka tentunya ini diperkecualikan oleh dalil. Tidak ada masalah. Adapun Khadir dan yang lainnya, mana dalilnya? Kan seperti itu. Adapun Dajjal, karena ada dalilnya, maka kita katakan Dajjal diperkecualikan dari hadis yang tadi. Nah, jadi seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Yang lain? Nah, fadhal. Pertanyaannya, safar di hari Jumat, kemudian melakukan sholat Jumat, apakah boleh menjamak dengan sholat asar? Jamak sholat asar. Alas sahih, tidak boleh. Tidak ada jamak antara Jumat dengan sholat asar. Artinya sholat Jumat dengan sholat asar. Karena sepanjang Ar-Rasul alaihi salatu wasalam hidup bersama para sahabatnya sekian puluh tahun, tidak ada satu hadis pun yang menukilkan bahwa beliau melakukan jamak antara sholat Jumat dan sholat asar. Seperti itu. Ini pendapat Syekh Al-Utsaimin, dan kalau anda tidak salah juga Syekh bin Baz, dan banyak para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini. Nah, karena memang itu tidak pernah dinukil sama sekali bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Sehingga ala sahih jangan dijamak. Nah. Baik. Baik. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.